Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istofa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwatu fillah, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semata pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan insyaallah taala pembahasan kita pada syurutul muslim, yaitu syarat-syarat seorang muslim sebagaimana yang dijelaskan oleh penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Naam, kita kembali secara singkat mengulangi dari tiga syarat yang telah kita bacakan dari keterangan penulis rahimahullah, yaitu min syurutil muslim, di antara syarat-syarat menjadi seorang muslim. Yang pertama adalah la yakunu musliman haqqan illa an ya'rifa tauhidallah fil ibadah wa ya'malu bimujibihi. Bahwa seseorang tidaklah disebut sebagai muslim yang benar, muslim yang hak, atau mukmin yang hak, kecuali dengan syarat yang pertama, yaitu muslim tersebut mengenal tauhidullah fil ibadah, mengenal bagaimana bertauhid kepada Allah taala dalam seluruh jenis ibadah dan mengamalkan konsekuensi dari tauhid tersebut. Naam, konsekuensi dari mentauhidkan Allah taala adalah menegakkan seluruh perintah-perintah Allah yang lainnya, dan sebaliknya menjauhi seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tertinggi dari larangan Allah adalah asyirku billah, lawan daripada tauhidullah, yaitu mempersyarikatkan Allah taala dengan sesuatu apapun. Yang kedua adalah melakukan bid'ah-bid'ah, dan yang ketiga adalah dosa-dosa besar dan seterusnya. Maka konsekuensi daripada orang yang mentauhidkan Allah taala yaitu menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan menegakkan segala apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syarat yang pertama, bahwa seorang muslim dikatakan muslim yang haqqa atau mukmin yang haq, yang benar, adalah benar-benar dia mengenal bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam tauhidul ibadah atau tauhidul uluhiyah. Kemudian yang kedua, tasdiqur rasul fi ma jaa bihi wa ta'atuhu fi ma amara bihi wa ijtinabu ma naha anhu, yaitu membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari apa yang datang oleh beliau. Apa yang datang dengan beliau alaihissalatu wassalam wajib kita membenarkannya dan mentaati apa yang beliau perintahkan, dan sebaliknya menjauhi apa yang beliau larang alaihissalatu wassalam. Naam, dan ini diistilahkan dengan tauhidur rasul, mentauhidkan ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni fil ittiba' atau fil mutaba'ah, mentauhidkan Rasulullah di dalam ikutan. Naam, maka yang pertama adalah mentauhidkan Allah, dan yang kedua adalah mentauhidkan Rasul sallallahu alaihi wasallam fil mutaba'ah, mentauhidkan Allah dalam ibadah, dan yang kedua mentauhidkan Rasul di dalam ketaatan, yakni membenarkan seluruh apa yang dibawa oleh beliau, mentaati apa yang diperintahkan dan menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh beliau alaihi salatu wassalam. Yang ketiga, mu'adatul musyrikin wal kafirin, yaitu wajibnya seorang muslim memerangi orang-orang musyrikin dan kafirin. Fakam min muslimin la yaqa'u minhu syirku. Kata beliau, berapa banyak seorang muslim yang tidak terjatuh ke dalam syirik, walakinnahu la yu'adi ahlahu, akan tetapi dia tidak memusuhi musyrikin, dia tidak memusuhi pelaku-pelaku kesyirikan. Fala yakunu musliman haqqo bidhalik, maka dia tidak bisa dikatakan muslim yang hak, muslim yang sejati dengan yang demikian itu. Idh taraka babda jami'il mursalin, di mana dia telah meninggalkan prinsip seluruh para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa Ibrahim yaqulu liqaumihi, sebagai contoh adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana beliau berkata di dalam suratul Mumtahana pada ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kafarna bikum wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah, kami telah ingkari kalian. Ini pernyataan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada kaumnya musyrikin yang melakukan kesyirikan-kesyirikan, sesembahan berhala-berhala. Maka Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah taala untuk mengatakan kafarna bikum, kami telah ingkari kalian, wabada bainana wa baidakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak antara kami dan kalian yaitu permusuhan dan kebencian abadan selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, hingga kalian mau memurnikan keimanan kalian semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini barakallahu fikum adalah ikrar dari Rasul, Nabi dan Rasul Allah Ta'ala, yaitu Ibrahim alaihi salam, bagaimana beliau mengumandangkan kepada musyrikin, kepada pelaku-pelaku kesyirikan, yaitu permusuhan dan kebencian antara keduanya, antara kami dan kalian selama-lamanya, hingga kalian mau beriman kepada Allah Ta'ala semata, yakni meninggalkan kesyirikan-kesyirikan kalian. Faqauluhu wabada ay dhahara wabana, maka ucapan Nabiullah Ibrahim alaihissalam telah nampak, wabada ay dhahara wabana, yakni telah nampak antara kami dan kalian. Wa ta'ammal taqdimal adawati 'alal baghdha, dan perhatikan barakallahu fikum di dalam ayat ini bagaimana Allah Ta'ala mendahulukan kata al-adawah daripada al-baghdha. Naam. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata al-adawa dari al-baghdha. Al-adawa adalah permusuhan, al-baghdha adalah kebencian. Mengapa Allah taala mendahulukan al-adawa dari al-baghdha? Li'anna al-ula ahammu min ats-tsaniyah. Karena kata yang pertama itu lebih penting dari yang kedua. Fa innal muslima qad yubghidu al musyrikin wa la yu'adihim fala yakunu atiyan bil wajibi alaihi. Karena sesungguhnya seorang muslim terkadang dia membenci musyrikin tetapi dia tidak memusuhi dan memeranginya. Sebagian muslim membenci musyrikin namun dia tidak memusuhinya, maka dia belum dikatakan orang yang menegakkan kewajibannya. Hatta tahsula minhu al-adawatu wal-baghdha, hingga terhasilkan pada dirinya yaitu permusuhan dan kebencian secara bersamaan kedua-duanya. Naam, tidak cukup benci saja tanpa memusuhi, tetapi harus kedua-duanya, badiyataini zahiratain, keduanya nampak dari seorang muslim terhadap musyrikin atau pelaku-pelaku kesyirikan, yaitu al-adawa wal-baghdha, yaitu permusuhan dan kebencian. Wa amma idza wujidatil muwalatu wal muwasalah fa inna dhalika yadullu ala adamil baghdha. Adapun ketika seorang muslim didapati pada dirinya sifat muwalah, loyalitas, wal muwasalah, yaitu ada hubungan antara dia dengan musyrik, hubungan yang dekat, hubungan yang baik, fa inna dhalika yadullu ala adamil baghdha, maka itu pertanda bahwa dia tidak membenci musyrik atau musyrikin tersebut, maka dia bukan muslim yang hak. Barakallahu fikum. Hingga dia mengumpulkan dua sifat, yaitu al-adawatu wal-baghdha, sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala dalam suratul Mumtahanah ayat yang keempat tersebut, yakni ikrar dan pernyataan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan yang bersamanya kepada musyrikin, penyembah-penyembah berhala atau pelaku-pelaku kesyirikan. Kemudian yang keempat, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan seorang muslim-muslim yang hak, yang keempat, al-qiyamu biwajibin nasihah, yaitu muslim yang menegakkan kewajiban nasihat. Faman qala la ata'arradu lil muslimina walau fa'alu syirka wal kufra wal ma'asi la yakunu musliman haqqa bal yajibu alaihi an yansahahum wa yubayyana lahum khatara asy-syirki wal kufri wal ma'asi wa ghairiha minal a'malil munkarah bi uslubin layyin. Barang siapa yang mengatakan bahwa aku tidak ingin untuk berhadapan atau bertentangan dengan kaum muslimin walaupun mereka itu melakukan kesyirikan, kekufuran, maksiat dan sebagainya. Naam, aku tidak ingin terjadi konflik atau permusuhan atau perdebatan terhadap sesama kaum muslimin. Walaupun dia mengetahui bahwa muslim atau kaum muslimun tersebut melakukan kesyirikan, kekufuran, maksiat selama dia masih muslim, maka saya tidak ingin terjadi percekcokan ya dengan sesama kaum muslimin. Maka yang seperti ini, la yakunu musliman haqqa, kata Syekh rahimahullah, dia tidaklah disebut dengan muslim yang hak, muslim yang sejati, muslim yang benar-benar muslim. Akan tetapi wajib atasnya seorang muslim yang hak, yaitu menegakkan nasihat, menjelaskan kepada kaum muslimin yang terjatuh dalam kesyirikan, dalam kekufuran, dalam dosa-dosa maksiat, bahwa semua itu berbahaya untuk kemaslahatan dirinya di dunia, terlebih-lebih di yaumul akhirah. Dia wajib menegakkan nasihat, barakallahu fikum, dan selainnya dari amalan-amalan yang mungkar. Tetapi nasihat itu bi uslubin layyin, dengan uslub, dengan metode, dengan cara yang lembut, dengan cara yang hikmah, sebagai perwujudan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk berdakwah di jalan Allah Ta'ala bil hikmah, yang pertama dengan hikmah, yang kedua dengan nasihat yang baik, al mau'izatul hasanah, dan yang ketiga dengan mujadalah, yaitu dengan diskusi atau dengan debat, billati hi ahsan, diskusi atau debat dengan cara yang baik. Maka ini tiga marhalah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah An-Nahl 125, yakni uslub dalam dakwah ila Allah, cara dan metode dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dan utama adalah dengan hikmah. Dengan hikmah disebutkan oleh para sahabat dalam menafsirkan ayat ini, al-hikmah adalah Al-Quran dan Sunnah. Al-Hikmah adalah dalil. Adillah Al-Quran dan Sunnah dan kesepakatan para sahabah. Maka itu adalah hikmah. Barakallahu fikum. Maka wajib ketika berdakwah kita, ketika kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wajib kita menyampaikan dalil Al-Qur'an dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam atau kesepakatan para sahabat atau sunnah-sunnah amalan-amalan para sahabat atau para salafus saleh. Maka ini makna hikmah. Naam. Sebagian ulama menjelaskan di antara makna hikmah secara lugatan adalah wad'u syai fi mawdi'ihi. Hikmah itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu hikmah. Barakallahu fikum. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Secara bahasa itu adalah hikmah. Dan yang dimaksud dalam secara istilah syar'iyah hikmah kesesuaian dengan makna bahasanya, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ketika tempatnya untuk berlemah lembut, maka wajib dengan lemah lembut. Ketika tempatnya wajib untuk tegas, maka wajib dengan tegas. Ketika tempatnya mengharuskan untuk berkeras, maka wajib dengan cara keras, yaitu ghaldhah atau ghildhah. Waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam. Seperti Allah Ta'ala berfirman tentang kaum munafiqin, ketika telah diketahui bahwa mereka itu orang-orang munafiqun, maka Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk bersikap keras kepada mereka. Waghlud alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Bersikap keraslah kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni kepada munafikin dan kafirin. Maka ini makna hikmah yang benar di dalam perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 125 ini. Jadi bukanlah hikmah dimaknakan kepada satu makna yaitu berlemah lembut saja. Naam, tetapi di sini adalah hikmah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Makanya Allah Ta'ala tidak mengatakan ud'u ila sabili rabbika billin, ya, birrifki wallin. Allah tidak mengatakan berdakwahlah di jalan Allah dengan lemah lembut saja, atau sebaliknya Allah tidak mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil ghildhah, ya, au bisyiddah, dengan keras, ya, tidak. Tetapi Allah mengatakan dengan hikmah yang menunjukkan barakallahu fikum sesuai dengan makna bahasanya, yang dimaksud dengannya adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Namun wajib kita mengatakan bahwa asal dasar dalam berdakwah di jalan Allah tidak mungkin kecuali dengan cara hikmah, yakni dengan cara lemah lembut. Itu yang pertama barakallahu fikum. Karena ketika kita berdakwah kepada orang, pada awalnya mesti kita tidak mengenalnya. Kita belum mengenalnya. Apakah dia orang yang keras dalam menolak, atau dia orang yang lembut dalam menerima, atau dia orang yang suka berdebat, yang suka mempermainkan ayat Allah Ta'ala, atau bagaimana, ya, sifat dan sikapnya kita belum mengetahuinya. Maka al-asal dalam dakwah wajib dengan lemah lembut barakallahu fikum. Naam. Kemudian marhala yang kedua, setelah kita berdakwah dengan hikmah, ternyata dakwah tersebut tidak diterima oleh orang tersebut yang kita dakwahi, maka tahap yang kedua adalah dengan nasihat yang baik, yakni maksudnya dengan pendekatan. Ya, pendekatan, kita berdiskusi dengannya dengan memberi nasihat, mendekati dia dengan nasihat yang baik, memberi targhib, motivasi, dan memberi tarhib, ancaman, dengan ayat-ayat, ya, dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Mungkin saja dia kemudian, ya, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menerima nasihat tersebut. Naam. Maka ini yang dimaksud tahap yang kedua, yaitu nasihat yang baik dengan pendekatan. Nah, semoga dia bisa menerima nasihat tersebut ketika disampaikan dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan ayat-ayat yang menganjurkan, memberi semangat kepada surga Allah, dan sebaliknya dengan ayat-ayat ancaman yang menakutkan, memberi rasa takut dari neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahap yang ketiga, ketika nasihat yang baik ini juga belum diterima, maka beralih pada tahap yang ketiga, al-mujadalah. Kita ajak dia diskusi. Mungkin saja dia punya syubhat, dia punya dalil yang samar bagi dia, yang dia salah menempatkan dalil tersebut, barakallahu fikum. Maka butuh adanya mujadalah, yaitu diskusi yang baik. Naam, mudah-mudahan nampak kebenaran. Naam, dalam diskusi tersebut nampak kebenaran, barakallahu fikum. Sebagian orang, ya, dia menutup pintu. Naam, menutup pintu untuk berdiskusi. Ini tidak benar, barakallahu fikum. Ya, akan tetapi berdiskusi ini adalah perkara yang masyru'ah, yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi diskusi atau debat itu dilarang kepada ahlul bid'ah, kepada ahlul ahwa, kepada ahlus syubhat, orang-orang yang suka membuat penyamaran dalam Islam, kepada orang-orang yang suka mempermainkan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah, suka bersilat lidah, maka yang seperti ini dijauhi untuk berdebat dengannya. Naam, seperti orang-orang liberalisme dan yang semisalnya. Naam, aqlaniyun, orang-orang yang memiliki, yang terlalu percaya kepada akalnya sehingga dia mengagungkan akalnya. Maka yang seperti ini tidak disyariatkan untuk berdebat, karena dia akan mendebat-debatkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, la yujadilu fi ayatina illa alladhina kafaru, tidaklah orang-orang yang mendebat-debatkan ayat-ayat kami, kata Allah, melainkan mereka itu orang-orang kafir. Nah, maka ini debat yang dilarang. Adapun di dalam ayat ini Allah ta'ala perintahkan tahap yang ketiga dalam berdakwah setelah hikmah dan nasihat yang baik adalah perintah untuk mujadalah, wajadilhum billati hiya ahsan, yaitu berdebat dengan cara yang baik, menyampaikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, sisi pendalilannya, istimbatnya, naam, kaidah-kaidah syariah, ya, terkadang luput dari seseorang. Naam, mungkin dia terlalu sibuk misalnya, ya, seorang dai atau seorang muslim terlalu sibuk mengurus permasalahan misalnya fikih, ya, sehingga dia sibuk dengan fikih tidak sempat untuk belajar tentang manhaj, tentang bagaimana bermuamalah dengan kelompok-kelompok, individu-individu, ya, sehingga terkadang dia berbaur dengan ahlul bid'ah, duduk bersama ahlul bid'ah, ahlul ahwa, dan seterusnya, ahlus syubhat, dengan anggapan bahwa itu adalah hal yang baik. Naam, kemudian, ya, debat atau diskusi itu ditontonkan di khalayak, ya, pada umat, maka yang demikian itu memberi sisi yang madarat. Naam, memberi mafsadah kepada umat, maka butuh untuk diberi nasihat bahwa jidal yang seperti itu tidak dibolehkan berdasarkan firman Allah Ta'ala yang telah saya sebutkan tadi, dan juga firman Allah Ta'ala yang lainnya, idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, kalau engkau melihat orang yang mendebat-debat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka menjauhlah, jangan engkau duduk bersamanya, fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi, hingga mereka mau meninggalkan perdebatan-perdebatan tersebut. Naam. Wa imma yunsiyannaka syaitan fala taq'ud ma'hum ba'da dzikra ma'al qaumidz dzalimin. Kalau syaitan melupakanmu, ya, sehingga engkau duduk kembali dengan mereka, maka setelah engkau diingatkan, fala taq'ud ba'da dzikra, jangan lagi engkau duduk bersama mereka, yaitu orang-orang yang zalim. Demikian barakallahu fikum. Kemudian dari tiga marhalah ini, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan ya tahap yang keempat dan yang kelima. Tahap yang keempat adalah tahap at-tahdhir. Setelah diskusi, debat juga tidak bermanfaat, tidak diterima, maka dengan kata Imam Ibnu Qayyim, dengan tahap tahdhir, yaitu memperingatkan umat dari syubhat atau dari kebatilan, kesalahan orang tersebut, supaya umat tidak mengikutinya. Kemaslahatan umat lebih didahulukan daripada kemaslahatan individu orang tersebut. Setelah tahdir pun tidak bermanfaat, dia terus bertambah dalam kebatilan atau syubhat itu tadi, maka tahap yang kelima adalah al-hajr, yaitu meninggalkan, menghijroi dia dan mengingatkan orang-orang untuk tidak mendekatinya. Naam, ini cara berdakwah barakallahu fikum di dalam syariatul Islam berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam suratul Nahl 125 dan juga berdasarkan ayat-ayat yang lain sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dengan lima fase tersebut. Naam, demikian ikhwani fiddin azzakumullah, min syuruti al-muslim, di antara syarat-syarat seorang muslim yang hak. Naam. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala beralih kepada pembahasan berikutnya, yaitu syurut qabulil amal, yaitu syarat diterimanya amalan. Dan ini sudah berulang-ulang kita jelaskan. Naam, dari syarat diterimanya amalan apa saja atau ibadah, itu dua syarat mutlak yang terkandung di dalam kalimat la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, yaitu ikhlas semata-mata mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengandung kesyirikan berupa riya atau ujub, ingin dilihat dalam amalan tersebut, ingin didengarkan dan ingin berbangga dengan amalan tersebut, maka semua itu menodai atau merusak keikhlasan. Kemudian yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini Asy-Syaikh menambahkan yang ketiga dan yang keempat dari syarat diterimanya amalan adalah al-imanu billahi wa tauhiduhu, yaitu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Naam, beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk syarat diterimanya amalan. Naam, sebenarnya syarat ini bisa kita masukkan ke dalam syarat yang pertama, yaitu syarat ikhlas yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Naam, karena kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimatut tauhid. Naam. Adapun jika dipisahkan, disebutkan secara tersendiri, fala ba'as, sebagaimana yang disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh rahimahullah, yaitu beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah taala berdasarkan firman Allah taala, innal ladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka adalah surga firdaus dan mereka mulia di dalamnya. Naam, maka Allah taala menyebutkan yang pertama adalah innal ladzina amanu, orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihat, beramal dengan amalan soleh. Mereka itu yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya yang dimaksud dengan iman di sini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dimaksud dengan amalan soleh adalah amalan yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian syarat yang keempat yang ditambahkan oleh Syekh di sini adalah an la yunfiru sahibul amali imanahu bikufrin aw syirkin bi an yusrifa syai'an minal ibadati li ghairillah kadu'ail anbiya wal awliya wal amwat wal isti'anati bihim, yaitu agar seorang muslim yang melakukan suatu amalan tidaklah menggugurkan amalannya atau keimanannya dengan kekufuran atau kesyirikan, yaitu dia memalingkan sesuatu dari ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, seperti berdoa kepada para nabi, kepada para wali, kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia, dan meminta tolong kepada mereka. Semua itu adalah perbuatan memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala atau syirik atau kesyirikan. Maka seorang yang beramal tidak boleh dia melakukan sesuatu yang dapat menggugurkan amalannya tersebut, seperti kekufuran, demikian pula kesyirikan. Barakallahu fikum. Naam. Artinya ketika dia melakukan kesyirikan, maka amalan itu tidak akan diterima. Ya. Karena dia campur adukan dengan kesyirikan. Dia mencampur adukan dengan kekufuran. Barakallahu fikum. Ya, di sini berulang-ulang kita jelaskan. Ya, karena beliau menyebutkan contoh di sini seperti doa al-anbiya, berdoa kepada para nabi, kepada para wali, yang ini banyak dilakukan oleh kaum muslimun, yang mereka sebut dengan tawassul. Ya. Yang mereka sebut dengan tawassul dengan as-salihin. Maka ini adalah merupakan perkara yang dilarang, bahkan perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalil-dalil tentang ini kita sudah sering mengulanginya di dalam surah Az-Zumar ayat yang pertama atau yang kedua. Kemudian di dalam surah Yunus ayat 18. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan pada kedua ayat tersebut bahwa berdoa melalui para wali-wali itu adalah syirkum billah. Walladzina attakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ya, orang-orang yang mengambil dalam beribadah kepada Allah, mengambil tandingan-tandingan dari para wali-wali, mereka mengatakan ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Tidaklah kami beribadah kepada mereka itu melalui perantara mereka, melainkan dalam mendekatkan diri kita kepada Allah sedekat-dekatnya. Tetapi Allah Ta'ala memfonis walladzina takhadhu, itu adalah orang-orang yang membuat tandingan kepada selain Allah Ta'ala. Naam, dalam ayat yang lain wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'una indallah. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Ta'ala yang tidak bisa memberi manfaat dan menolak madarat, tapi mereka mengatakan tidaklah kami beribadah melalui mereka-mereka itu sebagai wali-wali Allah, karena mereka lah yang dapat memberi syafaat kepada kita di yaumul qiyamah. Naam, fa nasallallahu salamal afiyah. Alasan itu tidaklah dibenarkan oleh Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala menyatakan itu adalah ya'buduna min dunillah, adalah perbuatan beribadah kepada selain Allah Ta'ala, yakni syirik. Naam, ayat yang sangat banyak sekali, barakallahu fikum. Naam, adapun sebagian mereka melakukan syubhat dengan dalil-dalil bolehnya tawassul, yaitu seperti kisah Al-Abbas yang dimana diminta untuk berdoa kepada Allah Ta'ala meminta hujan, ya, di salat istisqa atau di istighatsah, ya, ibadah istighatsah yang dilakukan oleh sahabat. Naam, maka itu bukan tawassul yang syirik, tetapi itu tawassul yang syar'i, yaitu pelakunya masih hidup. Ya, yang kedua, dia ada di hadapannya. Hadir, bukan gaib. Ya. Apakah dia sudah meninggal atau walaupun masih hidup tapi dia jauh di tempat sana, diminta untuk dia apa? Disebut namanya ya agar Allah Subhanahu wa taala menerima doanya. Ya, dengan menyebut nama wali tersebut yang berada di seberang jauh sana. Barakallahu fikum. Maka yang seperti itu tawassul yang syirik walaupun pelakunya masih hidup. Jadi dalam riwayat ya itu tawassul tapi tawassul yang syar'i karena pelakunya masih hidup dan dia berada di tempat. Nah, maka itu boleh kita meminta doa pada orang yang soleh ya yang kita anggap lebih bertakwa kepada Allah dari kita. Semoga apa kita minta dia mendoakan kita doa kebaikan. Itu boleh barakallahu fikum. Wallahu taala a'lamu bissawab karena waktu salatul isya lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Kita lanjutkan insyaallah taala pada pertemuan selanjutnya kita cukupkan dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.